Mama dan Papa, cari tahu lebih banyak yuk tentang kampanye Aku dan Diriku Berharga dengan mengunjungi www.semai2045.org. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.